Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqamah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai pada perkataan muallif rahimahullah. Beliau berkata, kama fi qissatir rajulil ladzi amara auladahu. Sebagaimana kata beliau di dalam kisah seorang laki-laki yang memerintahkan anak-anaknya, idza mata ayyuharriquhu. Kisah seorang laki-laki yang memerintahkan anak-anaknya untuk membakarnya apabila dia meninggal. Ada kisah seperti itu dalam hadis ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, begitupun diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Jadi ada seorang laki-laki diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah karena dia pernah melakukan kemaksiatan. Karena takutnya dia dengan yaumul hisab, takutnya dia dengan yaumul jaza, hari pembalasan, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya, apabila aku meninggal, maka bakarlah aku. Ya, bakarlah jasadku, bakarlah jenazahku. Thumma yazuru ramadahu fi yaumi syadidir rih fil bahr. Kemudian hendaknya debu pembakaran itu ditaburkan ke laut di hari yang memiliki angin yang kencang. Ditaburkan ke laut di hari yang memiliki angin yang kencang. Waqal, lalu dia berkata, wallahi demi Allah, la in qadara Allah alayya la yu'adzibani 'adzaban ma 'adzaba bihi ahadan. Seandainya Allah menakdirkannya atasku, Allah akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun. Faghfarallahu lah. maka Allah ampuni dosa orang tersebut. Ya Allah ampuni dia. Padahal kalau kita perhatikan, fahuwa qad syakka fi qudratillahi ta'ala ala i'adati khalqihi. Laki-laki ini telah ragu kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan atau membangkitkan makhluknya. Bali'taqadu annahu la yu'ad. Bahkan kalau kita baca hadis ini, kita melihat orang ini tidak yakin bahwa dia akan dibangkitkan. Wa hadza kufrun bittifaqil muslimin. Tentunya ini kekafiran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa ma'a dzalik, tapi walaupun begitu, ghafarallahu lahu li jahlihi. Allah ampuni orang tersebut li jahlihi, dikarenakan kebodohannya. Wa khaufihi min rabbih, dan dikarenakan rasa takutnya yang besar kepada Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak sembarangan kita mengkafirkan kaum muslimin. Ya, tidak sekedar seseorang muslim melakukan kekafiran, secara otomatis kita ponis si fulan itu yang bernama A atau B atau C atau D, kita ponis dengan kafir. Tidak. Harus terpenuhi syarat-syarat dan harus terangkat penghalang-penghalang. Ya, sudah kita bacakan perkataan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, haruslah kita yakin bahwa perbuatan tersebut memang secara syariat ada dalilnya bahwa dia kekafiran. Dalilnya harus jelas. Indakum minallahi burhan. Harus ada burhan penjelasannya. Harus ada argumentasi dalilnya. Yang kedua, pastikan itu dilakukan dengan sengaja. Ya, qasidan. Dan yang ketiga, pastikan bahwa dia aliman, tahu bahwa yang dikerjakan olehnya adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Itu namanya terpenuhinya syarat-syarat. Tapi terpenuhi syarat juga tidak cukup. Harus terangkat penghalang-penghalang, irtifaul mawani. Penghalangnya harus diangkat, sudah kita bahas kemarin. Ya, di antara penghalangnya itu, ya dia tidaklah dalam kondisi dipaksa, tidaklah dalam kondisi jahil, tidaklah dia dalam kondisi muta'awil. Apa itu muta'awil? Orang yang mentakwil. Jadi dia memahami dengan pemahaman yang salah. Dia takwil satu ayat atau hadis kepada makna yang lain, yang mungkin benar kalau dari sisi bahasa, tapi tidak benar dari sisi syariat misalnya, dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian beliau berkata, Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, berkata, wa min mawani'it takfir lil mu'ayyanin aidha at-ta'wil. Dan di antara penghalang mengkafirkan seseorang, si A, si B, si C, di antara penghalang mengkafirkan seseorang adalah at-ta'wil, yaitu dia salah dikarenakan ta'wil. Jadi ada orang yang salah dikarenakan dia menta'wil ayat, memahaminya tidak sesuai dengan maksud. Walaupun kalau dilihat dari sisi bahasa ada korelasinya. Ada korelasi. Misalnya kata tangan, tangan itu secara pengertian bahasa bisa diartikan kekuatan. Walaupun dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita bicara tentang sifat Allah, tangan ya tangan. Bagaimana kami tidak tahu? Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Apakah sama dengan tangan makhluk? La. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa. Tapi sebagian mentakwil, mengubah kepada makna yang lain yang mungkin kita dapatkan pembenarannya dari sisi bahasa. Tetapi kita memahami sesuatu, ya, diutamakan pengertian syar'i, takrif syar'inya. Bagaimana Rasul menjelaskan makna tangan, begitupun bagaimana para ulama salaf seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka memahami sifat-sifat Allah, itu yang kita jadikan rujukan. Bahasa bisa jadi ukuran pada kondisi tertentu. Ya, pada kondisi kita tidak mendapatkan tafsir dari Quran, karena Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, Quran ditafsirkan dengan aqwal as-salaf, aqwal Ibni Abbas, aqwal Ibni Mas'ud, perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya. Kadang tidak kita temukan, maka kita lihat dari sisi bahasa. Tapi kalau sampai mengalahkan pengertian syariat, dikarenakan pengertian bahasa, ah ini takwil. Ya, ini tak, dia mentakwil. Dia melakukan sorful makna, memalingkan satu makna dari makna yang dimaksud oleh syariat kepada makna yang lain. Nah, di sini beliau menjelaskan kepada kita semua di antara penghalang takfir, yaitu mengkafirkan seseorang, adalah at-ta'wil, yaitu permasalahan ta'wil, salah dalam memahami sesuatu. Di sini beliau berkata, wa huwa ayyartakibal muslimu amran kufriyan mu'taqidan masyru'iyyatahu au ibahatahu lahu lidalilin yara sihhatahu au li'amrin yarahu udhran lahu fi dhalika wa huwa mukhti'un fi dhalika kullihi. Yaitu ketika seorang muslim melakukan satu perbuatan yang masuk kategori kekufuran, dan dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah masyru', disyariatkan oleh agama. Dia yakin apa yang dilakukan itu disyariatkan oleh agama atau diperbolehkan oleh agama. Lidalilin yara sihhatahu. Disebabkan dia mendapatkan satu dalil yang dia anggap sahih. Di kemudian hari dia baru sadar bahwa hadisnya misalnya maudhu, hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Apakah kita mengkafirkan orang ini? Tentu tidak. Ini yang disebut dengan takwil. Dia mentakwil. Bisa diartikan dia salah memahami. Dia sangka hadis ini sahih, ternyata hadisnya lemah. Ya, maka dia melakukan perbuatan berdasarkan hadis yang lemah. Ternyata menurut hadis yang sahih, perbuatan itu adalah kesyirikan. Ya, misalnya memanggil orang-orang yang sudah meninggal. Ya Syekh Fulan, madat. Ada, saya pernah baca hadisnya itu. Kalau kalian berada dalam kesulitan, datanglah kalian kepada orang-orang soleh, ke kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Sampai saya berkunjung ke satu teman, lalu dia tunjukkan, ini Ustaz bukunya. Masya Allah. Ternyata ada kitab, buku, tapi saya lihat berbahasa Indonesia, yang berisi tentang apa? Hadis-hadis palsu. Tapi enggak dibilang hadis palsu. Itu diamalkan oleh mereka. Dan isinya hadis-hadis palsu. Dan na'udzubillah ada perintah untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ini kalau kita kembalikan ke ayat Al-Quran atau ke hadis-hadis Nabi, jelas ini adalah satu pelanggaran, kesyirikan. Syirik dalam masalah ibadah. Ya, itu syirik yang paling buruk. Tapi dikarenakan dia salah, dia anggap ini hadis sahih padahal, dan dia tidak punya pengetahuan. Ya, dia sangka kalau hadis pasti sahih. Dan dia tidak paham bahwa itu hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Au li amrin yarahu, ya, atau dikarenakan satu perkara yang dia lihat, artinya pemahaman dia, ya, يراه عذرا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. Padahal dia dianggap telah salah dalam permasalahan tersebut. Di sini ada perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau menukil perkataan dari Ubaidillah Ibn Al-Hasan Al-Ambari yang maknanya annahu kana la yu'tham al-mukhti minal mujtahidin, bahwa orang-orang yang salah dari kalangan para mujtahid mereka tidak berdosa. La fil usuli wa la fil furu', baik dalam masalah usul, masalah akidah, ataupun dalam masalah furu', masalah cabang atau fikih. Ya. Wa ankara jumhur at-ta'ifatain min ahli al-kalam wa ra'i ala Ubaidillah hadzal qaul. Ya, perkataan ini diingkari oleh mayoritas ahlul kalam. Ya, yaitu perkataan Ubaidillah ibn al-Hasan al-Ambari. Wa amma ghayru haula, adapun selain mereka, selain ahlul kalam, mereka berkata hadza qaulus salaf wa a'immatul fatwa. Ya, perkataan Ubaidillah Ibnu Hasan Al-Ambari bahwa selama dia memang berusaha mencari kebenaran lalu dia salah baik dalam masalah furu' ataupun dalam masalah usul, itu tidak dikafirkan, ya, tidak bisa kita kafirkan, ya, itu adalah hadza qaulus salafi wa a'immatul fatwa. Itu adalah ucapan para ulama salaf dan para imam-imam yang dikenal dengan fatwanya. Ka Abi Hanifata wa Syafi'i wa Tsauri wa Daud wa Ibnu Ali wa ghairihim. Dan inilah pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Syafi'i, pendapatnya Tsauri, Daud Ibnu Ali dan yang lainnya. La yu'assimuna mujtahidan mukhti'an. Mereka tidak menganggap berdosa seorang mujtahid yang salah dalam ijtihadnya. La fil masail al-usuliyah, baik dalam masalah-masalah akidah, wala fil furu'iyah, dan tidak juga dalam masalah-masalah cabang. Artinya kalau dasarnya adalah salah memahami, dasarnya adalah takwil, itu diantara mawani ut-takfir. Itu diantara penghalang, ya, bisa mengkafirkan mereka. Kama ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِبْنُ حَزْمُ وَغَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ إِبْنُ حَزْمُ وَغَيْرُهُ. Sebagaimana hal ini pun sudah pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya. وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي وَغَيْرُهُمَا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Oleh karenanya dahulu Abu Hanifah, Syafi'i dan yang lainnya, mereka menerima persaksian Ahlul Ahwa, yaitu orang-orang yang pengikut hawa nafsu. Ya, illa al-Khatabiyah, kecuali al-Khatabiyah. Siapa itu al-Khatabiyah? Kelompok Syiah yang paling kuat berdusta. Wa yusahihuna as-salata khalfahum. Para imam yang empat mengatakan sah salat di belakang mereka. Maksudnya di belakang tadi, orang-orang yang terkadang melakukan takwil atau salah dalam memahami ayat-ayat sifat dan lain sebagainya. Wal kafiru la tuqbal syahadatuhu alal muslimin. Seandainya para imam yang empat itu menganggap bahwa orang-orang yang mentakwil ayat baik dari kalangan Mu'tazilah atau dari kalangan Asy'ariyah atau dari kalangan yang lainnya, seandainya mereka sudah dianggap kafir, tentunya tidak akan para imam itu salat di belakang mereka. Ya, salat di belakang ahlul kalam yang melakukan kebid'ahan. Dan di sini masih panjang penjelasannya. Ada juga perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm? Ya, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm, "Lam na'lam ahadan min salaf hadhil ummah." Aku tidak tahu ada seorang pun dari kalangan ulama salaf, kata Imam Syafi'i, "Yuqtada bihi," yang ucapannya diikuti, "wala minat tabi'in," dan aku tidak menemukan juga dari kalangan tabi'in, "ya ba'dahum radda syahadata ahadin bita'wilin," yang menolak persaksian seseorang dikarenakan ta'wil. Ini perkataan Imam Syafi'i. Aku telah meneliti perkataan para sahabat, kata Imam Syafi'i. Aku telah meneliti perkataan para tabi'in. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menolak persaksian orang-orang yang melakukan ta'wil. Ta'wil terhadap nama-nama Allah, ta'wil terhadap sifat-sifat Allah. Ini di antara mawani'ut takfir. Ini di antara penghalang terjadinya pengkafiran. Walaupun pendapat mereka salah, betul pendapat mereka salah. Tapi tidak dianggap mereka mengingkari Al-Quran. Jadi kita tidak mengatakan Anda telah mengingkari Al-Quran. Karena Anda tidak mau mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Tidak seperti itu bahasanya. Tetapi kita katakan Anda telah salah di dalam memahami Al-Quran ketika Anda pahami istiwa bimakna istila misalnya. Ini agak-agak butuh fokus yang dalam dalam memahami hal ini. Tapi tinggal sedikit lagi insya Allah selesai. Setelah itu pembahasannya cenderung lebih mudah. Tapi ini penting. Minimal para pemirsa Niaga TV, kita bisa lebih hati-hati dalam memponis seseorang. Ya, tidak boleh kita tergesa-gesa. Bentar-bentar kita katakan kafir, kafir, tidak. Ya, jangan tergesa-gesa. Serahkan kepada orang yang berilmu. Serahkan. Saya hanyalah penuntut ilmu biasa. Kita katakan begitu. Ini urusan mereka. Para ulama-ulama yang memang senior. Kalau kita belajar seperti ini, kita belajar kaidah-kaidahnya agar kita tidak tergesa-gesa, tidak sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. Karena itu hal yang sangat berbahaya. Ya, sebagaimana akan kita baca. Lalu beliau, rahimahullah, dan sebenarnya masih banyak yang lain, tidak saya bacakan. Ada perkataan Ibnu Hazm, mirip dengan perkataan Imam Syafi'i. Ada perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, mirip juga dengan perkataan Imam Syafi'i, tapi tidak kita bacakan. Lalu dikatakan, فَإِذَا أَنْقَرَ الْمُسْلِمُ أَمْرًا مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مَثَلًا. Maka seandainya seorang Muslim dia mengingkari perkara yang maklum, bahwa perkara itu adalah bagian dari agama, au fa'ala ma yadullu ala inkarihi lidzalik, atau dia melakukan satu perbuatan yang menunjukkan bahwa dia mengingkari perkara agama, wa kana indahu syubhatun ta'wilun, sedangkan orang ini memiliki syubhat, memiliki penyakit di kepalanya, memiliki pemahaman yang tidak benar terhadap ayat Al-Qur'an, fa innahu yu'dzar bidzalik, orang yang seperti itu diberikan uzur. Orang yang seperti itu diberikan uzur. Walaupun secara zahir mata kita melihat dia seolah-olah ingkar kepada syariat atau Quran. Tetapi karena kemungkinan di kepalanya ada syubhat, ada kesalahan berpikir, ada takwil yang tidak benar, maka kita berikan uzur. Bagaimana caranya kita berikan uzur? Tentunya dengan cara iqamatul hujjah. Tidak bisa langsung kita kafirkan. Harus kita iqamatul hujjah. Kita jelaskan. Kita rinci permasalahannya. Kita nukil pendapat para ulama salaf. Ibnu Abbas. Ya, Abdullah ibni Mas'ud. Ya, dan para sahabat yang lain. Kita nukil perkataan mereka. فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الشُّبْحَةُ ضَعِيفَةً. Maka mereka diberikan uzur bahkan kalaupun syubhatnya lemah. Idza kana hadza ta'wil sa'igan fi lughatil Arab, dengan syarat ta'wil itu mendapatkan pembenaran secara bahasa. Jadi ta'wilnya harus ada pembenaran secara bahasa. Ya. Ini pembahasan yang memang butuh rincian yang mendalam. Tetapi secara umum ada orang menta'wil misalnya tangan dengan kekuasaan. Ini memang secara bahasa ada pembenarannya. Nah, ta'wil-ta'wil seperti itu yang mendapatkan pembenaran secara bahasa itu bisa menjadi uzur. Bisa menjadi uzur ya yang menghalangi seseorang untuk dikafirkan. Ya, dan ini karena begitu rumit dan rinci permasalahan ini ya tentunya kita, saya dan para pemirsa semua hendaknya berhati-hati. Jangan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Jangan mudah memanggil ya kafir.

di 0812-1998-1555 Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, saya sejak tahu arti dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, terutama waktu sholat saya merasa bahagia banget, sepertinya saya sedang dipanggil oleh Allah. Demikian juga saat ini setelah saya tua, apabila saya baca akhir surat Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil lail, sampai akhir, saya merasa diajak oleh Allah. Apakah ini perasaan yang benar? Ya, yang saya rasakan saat sholat, terutama sholat malam, perasaan yang benar. Perasaan yang benar itu adalah buah dari ilmu, itu buah dari keimanan. Seorang muslim ya rindu kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Ya, seorang muslim mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghadirkan seolah-olah dia sedang berdialog dengan Rabbnya. Itu adalah satu kebaikan, satu kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, kalau kalian sedang sholat, sungguh kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan, idza qala al-'abdi, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, hamidani 'abdi, ya, hambaku sedang memujiku. Ya, dan apabila hambaku berkata arrahmanir rahim, ya, sungguh hambaku itu sedang menyanjungku. Ya, artinya setiap satu bacaan yang kita baca di dalam ayat Al-Quran, ketika kita sedang sholat, sebenarnya kita sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, bagaimana kita memaknai kata tangan supaya tidak salah? Allah alam bissawab, tangan menurut pengertian salafus saleh, menurut pengertian para sahabat, kalau kita baca dalam tafsir-tafsir para ulama, itu tangan diartikan tangan. Tangan, ya tangan. Bagaimana hakikat tangan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu apa itu bentuk tangannya. Ya, apakah sama dengan tangan makhluk? Tidak. Ya. Kalau dikatakan ditanya kepada Imam Malik, apa itu tangan? Aliyad ma'lum, tangan dalam bahasa Arab ma'lum artinya. Wal kaifu majhul, bagaimana tangan itu majhul, tidak ada yang tahu. Ya, wal imanu bihi wajib, karena di ayat Quran maka wajib kita imani. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya apa hakikat tangan itu adalah kebid'ahan. Oleh karenanya kita sekedar meyakini bahwa Allah berfirman dia memiliki tangan, ini kita sebut dengan sifat khabariyah. Ya, sifat zatiyah khabariyah, ya, sifat yang kita tidak bisa tetapkan kecuali antariqil khabar, melalui dalil baik Quran ataupun as-sunnah, maka kita menetapkannya sebagaimana datangnya dalam Quran dan tidak melakukan ta'wil. Ya, tidak melakukan ta'wil. Imraruha kama ja'a, kita lewati ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya. Min ghairi ta'wilin, tanpa melakukan ta'wil. Wala takyifin, tanpa juga bertanya bagaimana. Wala tamsilin, tanpa juga melakukan penyerupaan. Wala tashbihin, kita tidak katakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Wala ta'tilin, dan tanpa melakukan penolakan sama sekali. Ya, kita yakin sebagaimana datangnya, dan kita serahkan bagaimana hakikatnya, dan lain sebagainya kepada Allah. Allah alam bissawab. Apakah fatwa ulama yang mengatakan istiwa istiqla, bukan istiqla, isti'la, istaula, istiwa bimakna istaula, fatwanya dalam hal ini tidak boleh diikuti? Iya, jelas. Kalau Bapak tahu ada ulama yang memfatwakan istiwa bimakna istaula, artinya menguasai, ya fatwanya dalam hal itu enggak boleh diikuti. Lalu bagaimana dengan fatwanya dalam hal yang lain? Ya, ucapan siapapun ditimbang dengan Quran dan Sunnah, ditimbang dengan manhaj salafus saleh. Apakah pendapat itu ada yang mendahulunya dari kalangan para salafus saleh, dari kalangan para sahabat dan lain sebagainya? Ya, atau dari kalangan para imam, tinggal ditimbang, itu mudah. Bisa kita timbang sejauh mana kebenaran ucapan seseorang. Tapi kalau memang kita tahu bahwa dia memfatwakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya kita tidak terima fatwa tersebut. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah sholat sunnah witir jam 8 malam sebelum tidur, dan baiknya jam berapa sholat witir? Boleh. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, "Ausani Khalil bi thalas." Aku diberikan wasiat oleh Rasulullah dengan tiga hal. Salah satunya adalah agar aku salat witir sebelum tidur. Ya, bagi orang yang bagi kaum muslimin yang merasa berat untuk bangun di apa namanya di akhir malam, ya, merasa berat untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia salat di awal malam. Ya, sebelum dia tidur, ya, minimal 3 rakaat. Tapi kalau ada niat untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya witirnya diakhirkan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhira salatikum al-witr." Jadikanlah akhir penutup salat malam kalian adalah salat witir. Jadi kalau Bapak dan Ibu pemirsa Niaga TV tidak ada niat untuk bangun di akhir malam, maka witirnya di awal malam. Tapi bagi yang niat bangun untuk sholat di akhir malam, maka witir itu tempatnya adalah penutup sholat malam. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima dari Eka di Bandung. Setelah suami ana meninggal beberapa bulan lalu, beliau meninggalkan usaha perdagangan yang saya sama anak saya setelah bagi waris perdagangan itu dikelola anak saya yang perempuan, karena yang laki-laki PNS, dan itu enggak kami bagi sebagai warisan. Apakah itu benar? Allah alam bisa, hukum asalnya harta peninggalan itu dibagi bisa dalam bentuk pembagian nisbah. Kalaupun usaha itu tidak mau dibagi, artinya dipecah, itu bisa di pembagian nisbah. Pembagian bagian, misalnya berapa nilai asetnya itu dibagi, ya, maka si fulan anak pertama punya saham misalnya 50% di situ, si fulan anak kedua perempuan punya saham 30% di situ, ya dibagi, ya dibagi, tetap dibagi, karena itu dianggap harta peninggalan, harta warisan. Ya, kalau tidak dibagi, hak siapa? Itu jadi muncul pertanyaan, hak siapa? Dan itu berpotensi menurut saya memunculkan konflik. Ya, berpotensi memunculkan konflik. Mungkin anak yang fokus mengerjakan usaha itu, di kemudian hari dia akan berkata bahwa saya lebih berhak, karena saya yang mengerjakan usaha ini. Lalu anak yang lain mungkin akan berkata, oh gak bisa begitu, itu kan peninggalan ayah kita. Artinya potensi konflik besar. Oleh karenanya lebih baik sejak dini diselesaikan, didudukkan permasalahannya, ya, secara silaturahmi baik-baik, insya Allah akan ada jalan keluar. Setiap tahun ketika terakhir Ramadan, suami ana selalu bazar zakat bayar mungkin ya, bayar zakat usaha yang ana tidak pernah tahu berapa dan bagaimana cara menghitungnya. Yang ana tanyakan bagaimana cara untuk menghitung zakat usaha itu. Nah, tinggal dihitung saja ya, artinya kita bisa bertanya kepada ustadz yang punya kompeten, dihitung. Kalau itu berupa usaha, misalnya usaha material atau usaha toko sembako, ya dihitung berapa total barang yang dimiliki ya, secara perhitungan umum saja. Ini dihitung, oh ternyata nilai barang yang ada di toko misalnya 200 juta, berapa uang yang disimpan dari transaksi jual beli 100 juta, oh jadi 300, berapa hutang 50, 300 dikurang 50, berarti 250 diambil dari situ 2,5% sebagai hak fakir miskin apabila sudah 1 tahun. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Benarkah orang yang membaca Quran tidak benar tajwidnya bisa dihukumi kafir? Siapa yang menghukumi kafir? Rasulullah berkata, orang-orang yang membaca Quran dan dia mahir membacanya, ma'a safaril kiramil bararah, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yata'atta, dia kesulitan membacanya, karena dia masih belajar, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala membaca dan juga pahala kesulitan. Ya, tetapi mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang dengan sengaja tidak mau mempelajari tajwid. Dia lalai. Ya, itu tidak dikafirkan, tetapi dianggap lalai, berdosa kalau dia tidak mau nuntut ilmu. Dia sadar bacaan dia belum bagus dan dia tahu tempat mencari ilmu supaya bacaan dia jadi bagus. Tapi dia tidak mau bergerak, tidak mau beramal. Ini lalai. Orang-orang yang lalai dari menuntut ilmu. Ya, berdosa dia dengan kelalaiannya tersebut. Allah, tapi tidak juga dikafirkan ya, tidak dikafirkan. Bolehkah kita memejamkan mata karena saya lebih khusyuk? Para ulama mengatakan makruh, ya, makruh memejamkan mata ketika sholat. Hukum asalnya mata terbuka, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-8, assalamualaikum, mohon penjelasan tentang sujud sahwi. Ini penjelasan panjang. Sujud sahwi itu pembahasan satu pertemuan di rubrik Serambi Nabawi. Ya, artinya itu satu kali kita duduk, itu pun sebenarnya terlalu singkat. Pernah kita dulu ketika membahas kitab Matan Abi Syuja, beberapa pertemuan membahas sujud sahwi. Artinya kalau kita bahas untuk dijelaskan, itu tidak mungkin di pertemuan kita kali ini. Tetapi secara umum sujud sahwi itu dikarenakan lupa atau dikarenakan ragu, itu yang paling umum. Lupa atau ragu, lupa jumlah rokaat, ya lupa jumlah rokaat sehingga mengurangi, lupa jumlah rokaat sehingga menambah, atau ragu jumlah rokaat, atau lupa melakukan satu hal yang rukun, misalnya ruku, lupa melakukan sujud, dan lain sebagainya. Jadi secara umum sujud sahwi itu kalau nggak lupa ya ragu. Apa yang harus dilakukan ketika yang ditinggalkan adalah sesuatu yang tidak wajib, ya misalnya seperti tasyahud awal menurut Imam Syafi'i sunnah, lalu ditinggalkan, maka di akhir sebelum dia salam dia sujud dua kali, itu sebut sujud sahwi. Tetapi kalau yang ditinggalkan itu rukun, misalnya dia salam di salat maghrib di rakaat kedua, harusnya rakaat ketiga, maka dia tidak bisa langsung sujud sahwi. Dia tambahkan dulu satu rakaat, setelah itu baru dia tasyahud akhir, sebelum salam dia sujud dua kali dengan membaca subhana rabbiyal a'la, lalu dia bangkit tanpa membaca apapun, sujud lagi, lalu bangkit, lalu mengucapkan salam. Itu secara umum. Ya, begitupun kalau dia sadar bahwa dia telah menambah, dia salam di rakaat kelima salat zuhur, maka dia pun sujud sahwi dengan cara yang tadi kita sampaikan. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-9, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bayi, apa ini? Kalau bayi yang baru lahir qadarullah tidak lama kemudian wafat, apakah diakikahkan? Iya, diakikahkan. Selama dia keluar dalam bentuk yang sempurna, bentuk manusia, apalagi sempat hidup beberapa hari, maka diakikahkan. Ya, diakikahkan. Lalu apa ini pertanyaannya? Dan apakah hewan akikah boleh disedekahkan kepada keluarga yang mau mengadakan acara walimah? Allah alam bisawab, saya rasa tidak masalah ya. Tidak masalah disatukan dengan walimah. Tidak ada larangan dalam masalah tersebut. Allah alam bisawab. Ya, tidak masalah. Pada hakikatnya kan disedekahkan, dibagikan, dimakan. Baik. Pertanyaan ke-10, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fia ya. Apakah salat witir mesti pakai kunut? Tidak juga, sunnah, disunnahkan pakai kunut. Ya, bukan mesti pakai kunut, disunnahkan pakai kunut. Ya, dan Nabi dahulu mengajarkan sahabat bacaan kunut witir sebagaimana mengajarkan salah satu ayat dari Al-Quran. Artinya benar-benar diajarkan oleh Nabi. Pertanyaan ke-11. Assalamualaikum. Saya pemirsa Niaga TV dari Kerinci, Jambi. Apakah garuk-garuk keluar sedikit darah dan kecipratan air seni anak kecil membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, tetapi wajib dibersihkan. Ya, kecipratan air kencing tidak membatalkan wudu, tapi wajib dibersihkan dengan cara disiram air sampai bersih. Setelah itu langsung sholat kalau memang sudah masuk waktunya sholat. Begitupun pakaian yang terkena darah, ya, ya diganti saja, kemudian sholat. Tapi wudunya dianggap tidak batal. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-12, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mau safar, kita masih di rumah habis subuh, apa kita bisa jamak zuhur? Apa boleh? Gak bisa. Zuhur harus nunggu masuk zuhur dulu. Zuhur itu hanya bisa dilakukan ketika zuhur sudah masuk atau diakhirkan ke asar. Adapun setelah subuh langsung menjamak zuhur tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Ya. Jadi zuhur itu dikerjakan setelah masuk waktunya. Misalnya setelah masuk waktu zuhur, kita berangkat. Ya, maka kita boleh menjamak asar ke zuhur. Kalau sudah berangkat, sudah jalan, zuhur 2, asar 2. Tapi kalau belum berangkat, masih di rumah, tinggal menyalakan mesin saja, kata para ulama, boleh dia, tapi tidak boleh menjamak, tidak boleh mengkosor. Zuhur 4, asar 4. Kalau masih di rumah, belum berangkat. Tapi sudah boleh mengambil jamak sebagai keringanan. Tapi kalau sudah mulai safar, bukan hanya boleh jamak dan boleh qasar. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Karena anak perempuan dibagi separuh anak laki-laki, kami menjual rumah, maka duitnya dibagikan kepada anak-anak berlima untuk modal usaha yang tinggal rumah satu. Nanti kalau kami meninggal, rumah itu untuk perempuan dua dari kami. Hiduplah. Saya belum paham pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang ke-14. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dari hamba Allah di Riau. Bekerja di perusahaan setiap bulan. Baik. Ini pun sudah, sebenarnya sudah dibacakan ya. Baik. Sepertinya pertanyaannya sudah habis atau masih ada? Baik. Ada pertanyaan masuk. Apakah hewan akikah boleh disedekahkan kepada... Tadi sudah dibacakan. Kalau bayi yang baru lahir qadarullah kemudian wafat, apakah diakikahkan? Iya, diakikahkan. Tadi sudah kita jawab. Baik. Baik, kita masih menunggu apakah masih ada pertanyaan. Bila kedua orang tua sudah meninggal dunia, waris belum dibagi, setelah itu ada salah satu ahli waris meninggal dunia, apakah pembagian waris sama dengan ahli waris yang masih hidup? Sama. Jadi kalau ada anaknya 4, ayahnya meninggal, anaknya ada 4, laki-laki semua. Setelah ayahnya meninggal, tidak segera dibagi warisan. Sebulan kemudian anak pertama meninggal. Apakah anak pertama masih mendapatkan warisan dari ayahnya? Karena dia meninggal, setelah meninggal ayahnya, maka dia mendapatkan warisan. Untuk siapa warisannya? Ya untuk ahli warisnya, istrinya, ya, atau anak-anaknya. Kalau tidak ada istrinya, anak-anaknya, ya kesaudaranya bisa nanti. Ya, artinya tetap selama dia meninggalnya setelah ayahnya, ya setelah meninggalnya ayahnya, dia tetap mendapatkan warisan. Tapi kalau dia meninggal sebelum ayahnya meninggal, dia tidak mendapatkan warisan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau salat qabliyah zuhur 4 rakaat dilakukan 2 atau 4 langsung salam? Allah alam bissawab, 2 salam ya, 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. 2 rakaat salam lalu berdiri lagi 2 rakaat salam. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh murattal Quran untuk anak di video itu diputar kartun untuk menghibur dengan konsekuensi anak bukan fokus ke murattal tapi ke kartunnya? Allah alam bissawab ya. Kalau menurut saya tidak ada masalah ya. Hukum asalnya boleh-boleh saja ya, sebagai bentuk apa namanya, menarik perhatian mereka agar mau mendengarkan Al-Quran. Ini sama kasusnya dengan kita membuat ruangan anak yang penuh dengan bintang, penuh dengan bulan, ornamen-ornamen, agar mereka senang belajar Al-Quran di kelas tersebut. Itu hanya wasilah saja. Ya, itu hanya wasilah saja. Ya, Allah alam bissab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari Bansung, Bandung. Apakah buah dapat mulung di bawah pohonnya halal untuk dimakan? Wallah alam biswab, selama itu buah-buah yang remeh. Buah yang remeh itu artinya kalaupun dia jatuh, orang tidak akan cari, bahkan cenderung disapu atau dibuang. Kata para ulama, perkara-perkara yang sifatnya apa namanya tidak bernilai, kalaupun dia hilang tidak dicari oleh pemiliknya, maka tidak masalah. Ya, kita menemukan permen, ya, itu dalam bab, nanti akan kita bahas di bab di kajian Serambi Nabawi, ada bab namanya barang temuan. Barang temuan itu ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Kalau yang berharga itu kalau hilang dicari. Tapi kalau yang tidak berharga seperti permen satu bungkus, itu pun kalau kita makan enggak ada masalah. Karena dia umumnya tidak berharga, tidak dicari kalaupun hilang. Tapi barang-barang yang berharga, uang atau perhiasan atau jam tangan dan lain sebagainya, tentunya harus kita jalankan hukum syariat, diumumkan dan lain ditunggu selama setahun dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apa hukumnya belanja di toko yang ada sistem diskonnya tapi harus buka aplikasi toko tersebut? Ya, gak ada masalah, kalau diskon kan gak ada masalah. Diskon itu artinya si penjual dia mengurangi sedikit keuntungannya yang diberikan kepada kita. Tapi ada syarat, install aplikasi. Ya, aplikasi gak ada salahnya, kita install aplikasi. Ya, toh itu bukan transaksi hutang piutang, bukan transaksi pinjam meminjam. Hukum asalnya perkara muamalah itu boleh selama tidak ada sifat-sifat yang dilarang oleh syariat, baik itu riba, baik itu goror, baik itu nanti kezaliman dan lain sebagainya. Allah alam bissab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Ali di NTB. Bolehkah sholat tahajud dengan baca surat pendek? Boleh. Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Allah alam bissab. Baik. Apakah witir bisa dilakukan dulu kalau masih ada waktu baru tahajud karena sudah dekat subuh? Tidak. Kalau sudah dekat subuh yang dilakukan hanya witir. Rasulullah bersabda, fa in khasyya ahadukum subah falyusalliha rak'atan wahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, ya salatlah satu rakaat witir. Jadi witir itu penutup jamaah sekalian. Para pemirsa Niaga TV, witir itu penutup sholat malam bagi yang niat bangun di akhir malam. Tapi bagi yang tidak niat bangun di akhir malam, hendaknya dia witir sebelum tidur. Ya, jadi lebih prioritas witir daripada tahajudnya. Bahkan para ulama sampai berdebat apa hukum witir. Jumhurul ulama mengatakan sunnah. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Allah alam bissab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Adakah zikir setelah salat Jumat? Ada, seperti zikir zuhur, istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir, ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya nikah sama duda bawa anak dari pernikahan dan pernikahan saya tidak punya anak. Bagaimana hukumnya kalau suami meninggal, istri dapat harta warisnya berapa? 1/8, ya. Istri dapat 1/8 karena suami punya anak. Seandainya suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Tapi kalau istri punya suami punya anak lalu meninggal, istri dapat 1/8. Sumun. Ya, walahunna sumunu mimma taraktum, bagi mereka 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan, kata Allah. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana dari Padang mau bertanya, mana yang lebih afdol mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah daripada di masjid, sedangkan kalau di masjid kita bisa langsung salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah di rumah kata para ulama lebih utama. Ya, salat sunnah di rumah adalah lebih utama daripada salat sunnah di masjid. Ya, salat sunnah di rumah adalah lebih utama daripada salat sunnah di masjid. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar peralatan bekas masjid yang kita beli tidak berkah kita pakai dan kita pergunakan untuk usaha tidak berhasil? Maksudnya apa apa ini? Apakah benar peralatan bekas masjid? Maksudnya bekas masjid? Kalau memang punya masjid ya nggak boleh dipakai, itu wakaf untuk masjid, jangan dipakai untuk pribadi. Harus dijelaskan lagi apa maksud dari peralatan bekas masjid. Kalau bekas masjid artinya kita ikut membantu masjid, lalu kita tidak niat mewakafkannya untuk masjid, hanya meminjamkannya ke masjid, lalu kita ambil lagi, ya nggak ada masalah, itu hak kita. Hah? Allah alam bisawab. Hukum ya, harus dijelaskan. Kalau memang DKM berkata ini barang sudah tidak dipakai lagi, ya silahkan diambil. Misalnya masjid punya peralatan piring, gelas, tidak dipakai lagi karena ada yang baru, lalu diambil, kenapa tidak berkah? Apa alasannya tidak berkah? Ya, Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, jika kita menjamak salat maghrib dan isya di waktu isya, apakah salat isya maghrib yang dikerjakan terlebih dahulu? Maghrib. Ya kata para ulama, maghrib lebih dulu baru isya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah diurutkan, telah ditentukan urutannya. Mawkut, mawkut itu waktunya sudah ditentukan. Dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, sahabat Anas bin Malik, sahabat Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, mereka menceritakan peristiwa perang Khandaq di mana Nabi belum sholat zuhur, asar, maghrib, ya, sedangkan isya sudah datang, maka saat itu Nabi memerintahkan azan kepada Bilal, lalu beliau sholat zuhur, setelah qomat zuhur, setelah qomat asar, setelah qomat maghrib, barulah isya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan harus tartib. Ya harus tartib. Kalau kita ingin menjamak maghrib ke isya, maka maghrib dulu baru isya. Allah alam bissawab. Walaupun kata para ulama Syafi'iyah hukumnya sunnah. Ya disunnahkan maghrib baru isya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengangkat empat imam mazhab? Diangkat jadi apa? Diangkat jadi apa? Mereka bukan menteri, mereka bukan raja, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi mereka adalah ulama yang memiliki keluasan ilmu, yang Allah takdirkan memiliki banyak murid, sehingga muridnya bersebar ke seluruh dunia, lalu dari muridnya itu bertambah muridnya menjadi banyak. Itu hakikat mazhab seperti itu. Jadi mazhab itu tidak ada istilah diangkat atau tidak diangkat. Tetapi dia terjadi secara alamiah. Ada empat orang ulama, sebenarnya lebih dari empat orang. Ada Sauri, ada Sufyan, dan macam-macam banyak. Ada Zahiriyah, Ibnu Hazm al-Andalusi. Mazhab itu banyak. Jadi zaman dulu, para pemirsa Niaga TV, madrasah yang mempelajari fikih itu banyak. Tetapi yang paling banyak muridnya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Murid-muridnya bersebar ke seluruh dunia. Maka apa yang mereka pelajari dari guru mereka, dari Syafi'i, dari Abu Hanifah, dari Malik, dari Ahmad, mereka sebarkan. Ada yang datang ke Indonesia karena mereka dulu belajarnya ke Imam Syafi'i, maka yang disebar di Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Itu terjadi secara alamiah. Allah memilih orang yang Allah kehendaki untuk dijadikan rujukan di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak maksum, artinya tidak terbebas dari salah. Ada kalanya ijtihad mereka benar, ada kalanya ijtihad mereka tidak kurang benar ya. Hari ini tidak ada telepon yang masuk, sebenarnya karena teleponnya rusak. Qadarullah masya'a fa'al, teleponnya rusak. Jadi mohon maaf para pemirsa Niaga TV yang mungkin tadi berusaha untuk menelepon, untuk masuk ke kami, tetapi memang telepon kami dalam kondisi rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu, Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.